Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaAllah kajian dari Kitab At-Tashil Fi Fiqhil Ibadat ala Madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang Kitab At-Taharah, awalan dari Kitab At-Taharah, dimulai dari definisi thaharah, kemudian membahas tentang air, ya, jenis-jenis air, tiga jenis air, air thahur, air thahir, dan air najis. Akan tapi, ya, di pertemuan sebelumnya kita baru membahas tentang air thahur. Bahkan kita membaca bahwa akan ada empat jenis air thahur. Yang pertama adalah air haram, air yang haram untuk digunakan, hukumnya tidak mengangkat hadas, tapi menghilangkan najis. Yang kedua, air khalat bihil mar'ah. Air yang seorang perempuan mukallafah, perempuan mukallaf, itu berkhulwat dengan air tersebut. Ini hukumnya, dia tahur, akan tetapi dia mengangkat hadas, menghilangkan najis, akan tetapi hadasnya laki-laki dewasa dan khunsa tidak diangkat. Tidak bisa diangkat. Kemudian jenis ketiga adalah air tahur, akan tapi makruh, ya, makruh menggunakannya. Dan jenisnya banyak, kemarin kita telah membahas, dan alasan, ya, karohahnya, alasan kemakruhannya, itu berbeda-beda antara contoh-contoh air makruh tersebut. Maka air makruh ini, dia mengangkat hadas dan menghilangkan najis, akan tapi hukumnya makruh, jika tidak dibutuhkan. Kalau ada kebutuhan, kalau ada hajah, maka hukumnya menjadi mubah. Kalau darurat, maka bisa jadi tidak hanya mubah, tetapi bisa jadi wajib. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Sekarang kita membahas jenis keempat dari air tahur. Ma'un la yukrahu isti'maluhu. Air yang tidak makruh menggunakannya. Ya'ni mubah. Kama'il bahri wal abari wal uyuni wal anhar. Seperti air laut, air sumur, air mata air, dan air sungai. Maka ini yang kita baca di sini, ini berarti adalah air mutlak. Perhatikan, walaupun penulis tidak menyebutkannya, maka ini pada hakikatnya kita sedang berbicara air mutlak. Air mutlak itu adalah jenis keempat di sini. Dan bahkan jenis keempat di sini tidak hanya air mutlak. Akan ada air-air yang lain. Ya, akan ada disebutkan insyaallah air-air yang lain, sehingga itu mengapa kita katakan sebelumnya air mutlak itu hanyalah satu bagian atau satu contoh saja dari air tahur. Air tahur lebih luas, air mutlak ya lebih sempit. Maka ini di sini kama il bahri wal abari wal uyuni wal anhar, ini yang kita baca kemarin, yaitu air mutlak al-baqi ala khilqatihi allati khuliqa 'alayha kalma'i alladhi naba'a minal ardh aw nazala minas sama', yaitu air mutlak yang sifatnya tetap sesuai dengan sifat asli diciptakannya, yaitu seperti air yang keluar dari permukaan tanah, dari bumi, atau turun dari langit. Apa dalil bahwa air yang seperti ini itu adalah air tahur, ya. Maka dalilnya sebagaimana telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian langit agar kalian mencucikan diri dengannya. Demikian pula dalilnya adalah li hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah an natawaddau min bi'ri bidu'ah. Anatawadda min bi'ri budu'ah wahiyya bi'run yulqa fiha al-hiyad wa luhubul kilabi wa natan. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisu syai. Dalil yang lain adalah hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa dikatakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anatawadda min bi'ri budu'ah. Apakah kami ya bisa berwudu dengan air di sumur Budu'ah. Sumur Budu'ah. Sumur Budu'ah ini dijelaskan oleh penanya, wahiyya bi'run yulqa fiha al-hiyab. Itu adalah sumur yang dibuang ke situ pakaian sisa-sisa menstruasi. Yakni pakaian atau kain untuk yang digunakan oleh orang-orang di zaman dahulu untuk ya ketika seorang perempuan itu sedang haid. Waluhumul kilab, dan juga daging anjing, yakni bangkai anjing dibuang ke situ juga. Wenatan, dan hal-hal yang ya yang busuk itu semuanya dibuang ke situ. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, air itu tahur, tidak ada yang membuatnya najis sama sekali. Maka di sini ya dari hadis ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa hadis Bi'r Budha'ah itu adalah hadis yang membicarakan tentang air ya yang jumlahnya banyak. Air di sumur Budha'ah ini itu jumlahnya banyak. Sehingga walaupun ada orang yang membuang hiyab, pakaian sisa untuk menahan laju darah menstruasi, kemudian juga ada orang yang buang bangkai anjing di situ, daging anjing di situ, atau juga orang yang membuang sampah, suatu yang busuk di situ, maka walaupun demikian airnya banyak. Sehingga karena airnya banyak, maka sifat air tersebut tidak berubah gara-gara orang membuang apa yang baru saja kita sebutkan. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa hukumnya tetap tahur. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu tahur, tidak ada yang membuatnya najis sama sekali. Maka ini contoh pertama dari air yang hukumnya tidak makruh. Wala yukrahu ma'ul hammam makan al-istihmam li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum dakhulu al-hammam wa rakhasu fihi. Tidak makruh air hammam. Air hammam itu adalah ya hammam itu apa? Hammam ini bukan maknanya bukan toilet sebagaimana yang kita pahami istilah di zaman ini. Ya. Hammam ini adalah makanil istihmam. Di zaman dahulu ada di negeri Rom ya, di negeri Rom. Ketika para sahabat sudah berhasil membuka Rom Romawi, maka di sana ya para sahabat baru menemukan teknologi toilet, yakni bangunan khusus untuk toilet. Sebelumnya para sahabat ya buang hajatnya di tanah lapang yang tidak kelihatan orang sama sekali, menjauh sampai tidak kelihatan. Maka ketika sudah berhasil membuka Rom, maka di situ ya ada toilet, ada hammam. Hammam di sini adalah tempat yang digunakan oleh orang-orang untuk ya mandi air hangat atau semacamnya. Di situ tempat untuk menghangatkan, memanaskan air, dan orang-orang bisa masuk ke situ kemudian ya berlezat-lezat dengan hangatnya air tersebut. Karena kita harus memahami bahwa daerah tersebut daerah yang dingin. Ya, daerah yang dingin. Maka di sini ya di sini air hammam di sini disebutkan ya sebentar. Ya, jadi makanil istihmam, mengapa air hammam itu tidak makruh? Li'anna sahabat radhiyallahu anhum dakhulul hammam. Karena para sahabat itu dulu masuk ke dalam hammam ini, warakhasu fihi. Dan mereka ya tidak mempermasalahkan hal tersebut, tidak mempermasalahkan ya adanya air yang dihangatkan dan seterusnya tersebut. Fa'an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu ya disebutkan annahu kana yusakhanu lahu ma'un fi qumqumin fayaghtasilu bihi. Bahwa Umar itu di ada orang yang memanaskan air untuk Umar radhiyallahu anhu di qumqum. Qumqum itu adalah wadah yang ujungnya itu mengecil. Wadah yang ujungnya itu mengecil. Itu qumqum. Maka air dipanaskan di situ, kemudian diberikan kepada Umar, kemudian fayaghtasilu bihi. Kemudian Umar mandi dengan air tersebut. Maka di sini atau ya di sini kita mendapatkan bahwa itu tidak masalah, tidak makruh. Sebagian riwayat yang menyebutkan makruhnya hammam itu maksudnya adalah makruh dari sisi khawatir di situ akan melihat aurat, aurat orang lain. Adapun aurat kita sendiri, maka tentunya kita sudah tahu bahwa tidak boleh kita membuka aurat. Tapi kalau kita masuk ke hammam, khawatirnya kita melihat aurat orang lain. Ya. Baik. Maka zahirnya di situ laki-laki semua gitu ya, laki-laki semua. Maka di situ ya walaupun demikian aurat laki-laki aurat orang lain tetap tidak boleh kita kita lihat ya. Baik. Wala yukrahul musahhanu bisyamsi li'adam sihhatil hadits alladhi yanha 'an dzalik. وَأَنَّهُ يُرْثِ الْبَرَسِ. Tidak makruh air yang dipanaskan dengan matahari. Karena tidak ada hadis yang sahih yang melarang tentang hal tersebut. Dan tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa itu akan bisa menyebutkan sebuah penyakit kulit yang namanya al-baras. Ya, penyakit yang muncul warna putih di kulit. Maka di sini ya karena tidak adanya hadis yang sahih yang melarangnya maka tetap sesuai dengan hukum asalnya yaitu tidak makruh al-musakhanu bisyams itu air yang dipanasi dengan sinar matahari wala yukrahul ma'ul mutaghayyir bitulil mukhthi wa huwa al-ajin tidak makruh air yang berubah sifatnya karena lama menggenang di suatu tempat. Dan air ini namanya al-ajin. Maka di sini ya air tersebut tidak makruh walaupun dia sifatnya berubah. Tapi sifat berubah tersebut apa sebabnya? Sebabnya adalah karena air tersebut lama menggenang di suatu tempat. Ya, seperti air yang lama menggenang di sebuah kolam atau mata air sehingga air tersebut ya di mata air atau kolam tersebut banyak lumut dan seterusnya sehingga sifat air berubah warnanya mungkin bisa jadi agak kehijauan atau agak kecoklatan terserah kemudian baunya bisa jadi berubah dari air seperti biasa air mutlak ketika kita mengatakan air seperti biasa yakni air mutlak atau misalnya baunya atau rasanya bisa jadi berbeda dan seterusnya. Maka ketika sebab mengapa dia sifat-sifat tersebut berubah adalah karena dia lama menggenang di suatu tempat, maka ini hukumnya tidak makruh. Wa ma taghayyara fi aniyatil udum wan nuhas dan air yang berubah sifatnya karena disimpan di wadah dari kulit atau dari ya, logam nuhas, yakni tembaga atau semisalnya. Air yang disimpan di situ pasti akan ketika lama kelamaan akan berubah sifatnya. Li'anna as-sahabah radhiyallahu anhum kanu yusafiruna wa ghalibu askiyatihim al-udam. Wa hiya tughayyiru awsaf al-ma'i 'adatan wa lam yakunu yatayammamuna ma'aha. Alasannya adalah karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka safar dan mayoritas wadah tempat minum mereka itu adalah dari kulit atau dari logam atau tembaga ini. Maka wadah tersebut secara ya mayoritas kebanyakan ya itu akan mengubah sifat air. Tetapi sahabat tetap menggunakannya untuk taharah dan mereka tidak tayamum ketika mereka melihat perubahan sifat air tersebut. Maka di sini ini menunjukkan ya bahwa sesuatu yang dia berubah karena tempatnya, karena lama berada di tempat tersebut, maka ini tidak makruh. Dia adalah air tahur dan hukumnya tidak makruh. Wakadzalika ma yataghayyaru birra'ihati min maytatin wa nahwiha aw bima yashukku sawnul ma'i anhu kattuhlubi wa waraki syajarin ma lam yudha'. Demikian pula air yang sifatnya berubah karena ya bau dari bangkai yang ada di sekitarnya. Jadi ada air, kemudian di sekitarnya ada bangkai. Bangkai ini tidak bersentuhan dengan air, tapi ada di sekitar air. Namun karena bangkai tersebut mengeluarkan bau, sehingga kemudian ketika ada angin, angin membawa bau bangkai tersebut, kemudian mengenai air, sehingga air yang lama-lama terpapar oleh bau bangkai tersebut, lama-lama juga bau bangkai airnya. Ya, lama-lama juga bau bangkai. Maka air yang baunya berubah seperti ini karena dekat dengan bangkai yang ada di sekitarnya, maka ini hukumnya ya tahur tidak makruh, bahkan para ulama ijma'. Demikian pula ya air yang berubah karena lama menggenang di suatu tempat, tahuriyah dari air tersebut, ketahuran dari air tersebut dan kemubahan ibahah dari air tersebut itu ijma' para ulama. Au bima yasukku saunul ma'i anhu, atau air yang berubah sifatnya karena sesuatu yang susah bagi kita untuk menjaga air dari sesuatu tersebut. At-tuhlubi, seperti lumut. Wa waraki syajarin, seperti daun pepohonan. Kalau kita punya air di sebuah mata air misalnya, bagaimana caranya kita menghalangi air ini untuk tidak ada lumut di situ atau ganggang atau tumbuh-tumbuhan yang lain? Bagaimana caranya kita bisa menghalangi air ini sehingga tidak terkena daun pepohonan yang jatuh ke situ? Enggak bisa. Niyashukku sonul ma'i anhu. Ini susah bagi kita untuk menjaga air tersebut terkena benda-benda tadi. Ya. Maka hukumnya apa? Hukumnya tahur tidak makruh. Tahur tidak makruh. Baik, sekarang perhatikan. Pertanyaan ana. Ketika air yang berubah sifatnya karena lama menggenang di suatu tempat atau diletakkan di sebuah wadah terbuat dari kulit dan seterusnya ini atau logam atau tembaga ini. Atau ya air yang terkena ya, yang berubah sifatnya karena ada lumut di situ, ada ganggang di situ, ada tumbuhan di situ. Atau karena ada ya daun di situ yang berjatuhan dan seterusnya. Ini mumazajah atau mujawar? Mumazajah atau mujawar? Hah? Ini mumazajah atau mujawar? Sebagiannya mumazajah, sebagiannya mujawar. Apa itu mumazajah, apa itu mujawar? Mujawarah, sebagaimana telah kita sebutkan tadi di pertemuan sebelumnya, mujawarah itu tidak larut di air. Ya, tidak larut di air. Mumazajah, larut di air. Maka bisa jadi ketika sesuatu air itu menggenang lama di suatu tempat, maka ada yang larut di air tersebut. Bisa jadi. Ya, atau ada ya sesuatu dari zat dari kulit yang itu kemudian larut di air, yang itu membuat air tersebut berubah sifatnya. Akan tapi, ya kemarin kita sebutkan bahwa air yang mujawaroh, air yang terkena, ya yang berubah sifatnya karena mujawaroh, apa hukumnya? Hukumnya makruh. Tapi di sini tidak makruh kalau memiliki alasan-alasan ini. Itu alasannya apa? Karena dia ya, airnya tersebut mujawarah dengan sesuatu, suatu mujawarah dengan air sehingga mengubah sifat air. Ya, tapi karena dia itu lama, seperti misalnya ini, daun pepohonan. Daun pepohonan kalau jatuh ke air ini mumazajah atau mujawar? Mujawar. Daunnya enggak larut di air. Ya. Walaupun kita katakan bisa jadi ada zat di daun tersebut yang kemudian larut di air, tapi zahirnya daun tersebut tidak larut di air. Maka air yang berubah karena daun pepohonan yang jatuh ini mujawarah. Nah, ketika dia mujawarah, apa hukumnya sebelumnya kemarin? Makruh, ya. Sebelumnya hukumnya makruh. Akan tapi alasannya di sini karena Kita nggak bisa menghalangi jatuhnya daun ini ke air, mata air tersebut, sehingga apa? Sehingga hukumnya menjadi tidak makruh. Sehingga menjadi kategori di sini. Itu mengapa penulis menyebutkan di sini, apalagi nanti mumah saja. Kalau ada sesuatu yang larut di air, kemudian air tersebut berubah sifatnya dengan perubahan yang banyak, gara-gara air, gara-gara sesuatu yang larut tersebut, maka itu akan dibahas di kategori kedua dari air, yaitu air tahir. Air tahir. Akan tapi kalau larut tersebut karena ya lama menggenang atau ya karena susah kita jaga air tersebut dari terkena benda tersebut, maka ini kita katakan dia tetap tahur, bahkan ya tidak makruh. Jadi perhatikan, mujawarah dan mumazajah, ya kalau mujawarah hukum asalnya mengubah, kalau sesuatu benda mengenai air kemudian mengenai airnya tersebut secara mujawarah tidak larut, kemudian mengubah. Perhatikan, kemudian mengubah sifat air. Kalau tidak mengubah, ya nggak usah dibahas. Tapi mengubah sifat air, maka hukum asalnya adalah makruh. Tahur makruh. Kecuali kalau punya dua alasan ini. Karena dia lama menggenang di situ airnya, atau karena benda yang masuk ke air, yang mengenai air tersebut, dia susah bagi kita untuk menjaganya. Ya, secara urf, susah bagi kita. Secara urf, gimana orang menjaga mata air, ya seluruh mata air yang ada di daerah ini, Sak Bandung misalnya, untuk dijaga dari daun pepohonan yang jatuh ke situ? Susah. Yusukku saunul ma, ini masak. Maka kalau ada dua alasan itu, yang awalnya tadi tohur makruh, jadi tohur mubah. Demikian pula nanti, ini dibahas di air tohir. Sesuatu yang berubah karena mumazajah, karena larut. Maka hukum asalnya, Kalau berubahnya sedikit maka tetap tohur. Kalau berubahnya banyak maka ya dia menjadi air tohir. Kalau dia menjadi air tohir gara-gara mumazajah, tapi karena ada alasan tertentu seperti tadi tulil mukti, lama menggenang di satu tempat, ya atau karena dia kecampuran sesuatu yang susah bagi kita untuk menghalanginya, maka dia menjadi tohur tidak makruh, tohur mubah. Ya perhatikan. Maka ini bisa dianggap pengecualian dari ya kaidah tadi. Kena mujawarah kemudian berubah sifat air menjadi tohur makruh. Kena mumazajah kemudian berubah sifat air dengan perubahan yang banyak. Nah ini catatannya ada dua. Air yang berubah sifatnya, kemudian catatan yang kedua perubahan sifat airnya banyak. Maka itu menjadi air tohir. Maka itu menjadi air tohir. Taib. Itu mengapa penulis di sini menyebutkan malam yudha, selama air tersebut, selama benda-benda ini, lumut, ganggang, tumbuhan yang lain atau daun itu tidak diletakkan secara sengaja ke air tersebut. Maka tadi kita perhatikan alasan mengapa air yang terkena daun-daun yang jatuh tadi itu kan mujawarah. Kalau sifat airnya berubah, maka berarti apa? Harusnya tohur makruh. Tapi mengapa ketika mata air kejatuhan daun pepohonan secara alamiah gitu ya, susah bagi kita untuk menghalangi ini terjadi, mengapa menjadi tahur mubah? Karena itu masyakoh. Ya, masyakoh tajlibut taisir, al-masyakoh tajlibut taisir, itu kaidah fikih. Yaitu apa? Ketika ada kesusahan maka itu akan mendatangkan kemudahan dalam hukumnya. Maka itu mengapa dimudahkan oleh syariat hukumnya. Taib, ini tidak makruh tapi jadi tetap mubah. Tetap sesuai hukum asalnya. Tohur, mubah. Itu alasannya yang membuat dia ya hukumnya diperingan. Karena adanya masyakoh. Sekarang, kalau misalnya kita letakkan secara sengaja, maka itu bukan masyakoh lagi. Nggak masuk dalam kaidah fikih tersebut. Kalau diletakkan secara sengaja, ada air, ada mata air, nggak ada pepohonan di sekitarnya, tapi kita masukkan sengaja daun-daun ya sehingga lumayan banyak sehingga mengubah sifat air tersebut, maka apa? Maka hukumnya kembali lagi ke hukum asal. Air terkena sesuatu yang nyampur ke dia secara mujawarah, tidak larut, daunnya kan tidak larut, kemudian mengubah sifat air tersebut, apa hukumnya? Tahur makruh. Wakadzalika ma taghayyara bi mururihi ala kibritin wa nahwi. Demikian pula air yang Berubah sifatnya, perhatikan, berubah sifatnya. Kalau nggak berubah, maka bukan bahasan kita saat ini. Air yang berubah sifatnya karena dia melewati sebuah daerah yang daerah tersebut mengandung belerang. Atau semacamnya. Maka ini kira-kira mujawarah atau mumazajah. Bisa jadi kita katakan ini mumazajah. Ada yang suatu yang larut di air tersebut, ya. Tapi karena ini masuk dalam masyakoh, nggak bisa gimana caranya kita, berarti kita harus mengubah aliran air ini, gitu ya, supaya dia air tersebut nggak mengalir di sini, gitu. Tidak demikian. Atau itu susah, gitu ya. Atau air ini bahkan dia menggenang dan di situ tempat dia menggenang itu adalah tanah yang mengandung belerang. Bagaimana cara kita menghindari air ini supaya tidak tercampur belerang? Kita kuras, gitu ya. Itu susah, masyakoh. Wal masyakoh tajlibut taisir. Dan masyakoh itu akan membawa kemudahan dalam sisi hukum. Secara syar'i, hukum syar'i. Maka, air yang harusnya tohur makruh ini, atau bahkan air tohir ini, maka syariat memperingan hukumnya menjadi tohur mubah. Coba bayangkan. Bayangkan kemudahan yang diberikan oleh syariat kepada kita. Baik. Wa batul kihir rihi wassuyul fil ma'i minal hashisi wat tiban. Dan air yang berubah sifatnya karena angin atau aliran air itu membawa tanaman-tanaman atau benda-benda begitu ya, sehingga masuk ke situ. Maka ini juga masakoh untuk kita menghalanginya. Ini terjadi secara alamiah. Maka yang harusnya bisa jadi kita nggak tahu ini apa yang dibawa oleh air atau ya, aliran-aliran air tadi bisa jadi itu akan ya ketika nyampur dengan air akan nyampurnya secara mujawarah atau secara mumazajah. Kalau nyampurnya secara mujawarah kemudian mengubah sifat air tersebut maka tohur makruh. Kalau nyampurnya secara mumazajah kemudian mengubah sifat air tersebut maka jadi tohir. Kalau perubahan air perubahan sifat airnya banyak ya, jangan lupa catatan itu. Maka harusnya tohur makruh atau tohir. Akan tapi karena di sini terjadi secara alamiah, susah bagi kita untuk menghalangi proses tersebut terjadi, maka hukumnya menjadi hukum asalnya, benar-benar hukum asal, yakni tohur mubah. Tidak makruh. Li'annahu la yumkinu sawlul ma'i anhu. Karena tidak mungkin bagi kita untuk menjaga air ini dari hal tersebut. Taib, itu adalah jenis pertama dari air, yaitu air tohur. Dengan empat jenis berikutnya, empat subjenis, yaitu yang tadi kita sebutkan, air haram, air kholat bihil mar'ah, air makruh, dan air mubah. Sekarang kita masuk pada kategori kedua dari air, athani at-tahiru ghairul mutahhir. Air tahir, ghairul mutahhir. Air tahir dan tidak menyucikan. Wa yujuzu isti'maluhu fi ghairi raf'il hadathi wa izalatil khabathi wa nahwihima. Tidak bisa bagi kita untuk menggunakan air tahir di tahar, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Namun boleh bagi kita, di sini disebutkan, boleh bagi kita untuk menggunakan air tahir di selain tahar. Seperti untuk minum, tidak masalah. Seperti untuk mencuci pakaian, tidak masalah. Dan seterusnya. Kecuali kalau mencuci pakaiannya karena ingin menghilangkan najis yang ada di pakaian, maka tidak bisa. Jadi air tahir ini tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, nggak bisa digunakan untuk wudu, nggak bisa digunakan untuk ghusl, wa izalatil khabath tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, wa nahwihima. Apa ini wa nahwihima? Ini yang kita frase ketiga yang kita sebutkan di definisi taharah. Ada yang masih ingat? At-taharatu raf'ul hadathi wa zawalul khabathi wa ma fi ma'nahuma. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang semakna dengan keduanya. Keduanya apa? Yang semakna dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yang semakna dengan keduanya. Keduanya di situ bukan hadas dan najis ya, tapi mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Maka seperti contoh yang kemarin kita sebutkan, memperbarui wudu enggak bisa untuk kita menggunakan air tahir. Mandi sunnah tidak bisa bagi kita menggunakan air tahir. Ya. Basuhan kedua dan ketiga saat wudu enggak bisa kita menggunakan air tahir. Kumur-kumur dan istinsyak ketika wudu itu hukumnya sunnah, enggak bisa bagi kita ya, kalau di mazhab ya berbeda. Sebagian orang berpendapat itu hukumnya sunnah, ya. Tapi kalau di mazhab Hambali wajib, nanti kita sebutkan. Bagi yang berpendapat hukumnya sunnah, tetap tidak bisa menggunakan air tohir. Itu maksud anak. Kemudian juga air yang apa digunakan untuk itu belum dibahas ya, mungkin dibahas nanti. Toib, kita bahas nanti insya Allah. Jadi intinya di sini air yang ketika kita mau menggunakan air tersebut untuk taharah yang hukumnya sunnah, berarti bukan mengangkat hadas karena hukumnya sunnah. Ya, seperti memperbarui wudhu, mandi sunnah, dan seterusnya. Tidak boleh menggunakan air tohir. Ah, itu maksudnya. Jadi air tohir ini nggak bisa sama sekali untuk tohor. Tidak bisa digunakan sama sekali untuk tohor. Terus untuk apa? Untuk keperluan lain selain tohor. Untuk minum, untuk cuci baju, untuk ya mengairi tanaman, dan seterusnya. Tidak perlu disyaratkan tohuriyah untuk hal tersebut. Hal-hal tersebut. Yang penting airnya suci, yakni tohir. Jadi air tohir di sini airnya suci secara zatnya, tapi dia tidak bisa menyucikan zat lainnya. Wa huwa ma taghayyara katsirun katsirun min launihi aw ta'mihi aw rihihi bi syai'in tahirin. Baik. Air tohir itu adalah air yang taghayyara katsirun min launihi. Sifatnya itu berubah banyak. Apa sifatnya tersebut? Warnanya. Atau rasanya. Atau baunya. Ada air kecampuran sesuatu. Kemudian mengubah sifat air tersebut secara banyak. Yang ini bercampurnya air dengan sesuatu tersebut secara mumazajah. Secara mumazajah. Larut di dalam air tersebut. Sehingga ya mengubah bisa mengubah air tersebut sifat air tersebut secara banyak. Tentunya kalau yang larut cuma sedikit, maka perubahannya sedikit. Ya enggak masalah. Tapi kalau perubahannya banyak, ini yang kita bahas di sini. Air yang berubah karena sifat berubah sifatnya, karena sesuatu yang larut ke dalamnya, sehingga perubahan sifatnya tersebut banyak. Dan yang mencampuri dia tersebut air sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci. Jadi sebelum-sebelumnya yang kita bahas itu adalah sesuatu yang mencampuri air kalau sesuatu tersebut suci. Kalau sesuatu tersebut najis, nanti kita bahas di kategori ketiga dari air. Nah, benda yang mencampuri air ini suci. Kemudian dia mencampuri air, kemudian dia larut di dalam air, mumazaja, kemudian sifat air tersebut berubah secara banyak. Nah, apa patokan berubah secara banyak ini? Apa patokannya? Patokannya adalah ghayyaras mahu. Dia mengubah namanya. Mengubah namanya ini ada dua kemungkinan. Mengubah namanya ini ada dua kemungkinan. Antara mengubah namanya sehingga dia tidak lagi kita sebut air. Ya. Sehingga dia tidak kita sebut lagi seperti sebagai air, seperti misalnya ada air kemudian kita campuri dengan bubuk susu. Jadi apa? Apa itu setelah kita campuri, apalagi kita aduk, masya Allah ya. Jadi apa namanya? Jadi susu. Tidak lagi kita sebut air. Orang yang melihat ada air, awalnya air. Kita campuri bubuk susu, kita aduk, kita taruh di meja. Orang yang melihatnya, yang melihat cairan yang ada di dalam gelas tersebut, kira-kira akan tetap mengatakan air atau susu secara urf. Mengatakan susu. Ya. Akan mengatakan susu. Maka itu mengapa di sini kita katakan air ini telah berubah sifatnya dengan perubahan yang banyak sehingga namanya berubah. Bahkan sudah tidak bisa kita lagi sebut sebagai air. Bahkan itu sudah cairan yang bukan air lagi. Namanya apa? Namanya susu. Namanya teh. Namanya kopi. Masya Allah. Ada air. Air. Awalnya air. Kasih bubuk kopi. Ah. Ini berarti ya orangnya masih pakai Nah, jadi pakai sasetan ya. Kemudian diaduk, kemudian ditaruh di meja, kira-kira apa yang dia akan katakan? Ini air atau kopi? Atau air kopi? Tidak, dia akan mengatakan ini kopi. Maka itu mengapa kita golongkan ini bukan air lagi bahkan. Ya, tapi mae. Ya, tapi cairan, cairan selain air, dan itu tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nggak bisa kita wuduk dengan susu. Nggak bisa orang berargumen, ya saya, susu ini kan awalnya dari air. Kopi ini kan awalnya dari air. Nggak bisa kita berwuduk dengan susu. Nggak bisa kita husel dengan susu, mandi susu. Banyak semut nanti. Ya, jadi ya ini nggak bisa kita menggunakannya untuk tohar. Kemungkinan kedua dari perubahan nama ini adalah dia tetap disebut air tapi dengan air dengan catatan yang nggak bisa dilepaskan. Kemarin kita membahas ya air mutlak, air yang dia itu disebut secara secara urf sebagai air atau ada batasan, ada catatan tambahan, cuma catatan tambahan ini bisa bisa dihilangkan. Seperti misalnya air laut, air sungai, air sumur. Nah, ada catatan tambahan, ada catatan air sumur, ada catatan sumur, ada catatan sungai, ada catatan laut. Tapi catatan-catatan ini bisa kita hilangkan. Seperti misalnya kalau kita timba seember air dari sumur, kita letakkan di ember, terus tanya ke orang, ini apa yang ada di dalam ember? Dia akan bilang air, dia nggak akan kemudian mengatakan ini air sumur gitu kan. Yang itu beda dengan air sungai. Yang itu beda. Tidak kita katakan tidak orang tidak akan mengatakan demikian. Ini air ya sudah air. Ini namanya catatan yang bisa dihilangkan, qaid munfak. Akan tapi catatan yang tidak bisa dihilangkan, qaid lazim, itu adalah seperti yang kemarin kita contohkan air mawar. Dia na'am kita sebut air tapi enggak bisa catatan itu kita hilangkan. Catatan mawar itu enggak bisa kita hilangkan. Air mawar ini adalah qaid lazim. Seperti contohnya kita sebutkan kemarin juga air za'faron, ma'u za'faron. Ya, ma'u za'faron air yang terkena ya sebuah zat yang bisa mengubah warna ya air tersebut. Namanya za'faron. Sehingga ini bisa digunakan untuk bumbu atau bahkan pewarna dan seterusnya. Maka yang seperti ini maka qaid lazim. Di sini ketika air tersebut berubah sifatnya karena kecampuran sesuatu yang tohir, kemudian larut, kemudian sifatnya berubah banyak sehingga mau tidak mau air ini kita harus kasih catatan ya yang tidak bisa kita lepaskan. Seperti air kecampuran za'faron, warnanya berubah. Baunya bisa jadi berubah, rasanya bisa jadi berubah. Mau nggak mau kita akan katakan ini nggak cuma nggak sekedar air lagi, ini namanya air za'faron. Air za'faron. Yang seperti ini juga tohir. Yang seperti ini juga tohir. Kenapa? Karena nama air tersebut sudah ketempelan sesuatu yang nggak bisa kita hilangkan. Sudah tidak mutlak lagi. Hatta soro sibagon. Sampai air tersebut menjadi sibagon. Apa itu sibagon? Sibagon itu adalah air atau untuk mewarnai, gitu ya. Untuk ya air yang dicampur dengan sesuatu pewarna sehingga itu digunakan untuk mewarnai. Ini namanya sibag. Au khallan cuka, ya. Au tubihu fihi fasara marqan. Atau air tersebut digunakan untuk masak sehingga menjadi kuah atau sup. Ada dagingnya di situ dan seterusnya. Ini itu enggak kita lagi sebut sebagai air tapi sup atau kuah gitu ya. Maka ini fayas lubhut tahuriyah. Maka dia tidak bisa kita gunakan lagi untuk taharah. Kita enggak bisa wudu dengan sup. Yang kalau itu sudah kita sebut, kita lihat itu sudah kita sebut sebagai sup. Li'annahu azala anhu ismul ma'. Lianna azala anhu ismal ma'i fa ashbahal khol. Karena sesuatu yang mencampuri air tersebut itu telah menghilangkan nama air secara mutlak. Nama airnya yakni itlak nama air secara mutlaknya, ya. Sudah tidak lagi kita sebut sebagai air mutlak. Maka itu seperti cuka atau seperti, ya, seperti cairan yang benar-benar bukan air. Seperti madu misalnya dan seterusnya. Tidak bisa kita kita gunakan untuk taharah. Taib. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi ada ila tahuriyatihi. Air yang berubah di sini karena larut, ada sesuatu yang larut, benda tohir yang larut di dalamnya sehingga mengubah sifat air tersebut dengan dengan perubahan yang banyak. Tetapi kemudian sifat air tersebut berubah kembali normal dengan sendirinya, maka dia menjadi tohur kembali. Maka dia menjadi tohur kembali. Taib. Wa minat tohir maka ana qalilan wastu'mila fi raf'i hadatsin. Di antara contoh air tohir adalah air yang sedikit di bawah dua kullah. Nanti akan dibahas dua kullah itu apa. Wastu'mila fi raf'i hadatsin, dan air ini digunakan untuk mengangkat hadas. Contohnya, orang berwudu kemudian mengenakan air di untuk membasuh wajahnya, kemudian tangannya hingga siku. Nah, air yang bertetesan dari wajahnya dan air yang bertetesan dari tangan dan lengannya ini, itu yang namanya air mustakmal. Air mustakmal, air yang telah digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Ketika air ini ditampung di ember misalnya, maka karena dia telah digunakan untuk wudu yang wajib, yakni wudu yang mengangkat hadas, maka ini menjadi air tohir. Sebelumnya kita telah membahas air yang telah digunakan, air mustakmal yang telah digunakan dari wudu yang hukumnya sunnah, memperbarui wudu misalnya, atau dari mandi yang hukumnya sunnah. Maka apa hukumnya? Hukumnya tohur tapi makruh untuk digunakan. Kalau di sini air mustakmal yang telah digunakan untuk tohorah yang sifatnya wajib, seperti wudu yang sifatnya wajib karena wudu ini mengangkat hadas, atau mandi wajib, mandi yang untuk mengangkat hadas akbar. Maka di sini air yang jatuh dari anggota tubuh kita tersebut inilah yang namanya air mustakmal. Air mustakmal hukumnya apa? Tohir. Tidak bisa digunakan lagi untuk taharah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sabba 'ala Jabirin min wudhu'ihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memercikkan air kepada Jabir ketika Jabir sedang sakit, min wudhu'ihi, dari air sisa-sisa wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini air sisa wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini air mustakmal. Fakta bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memercikkannya ke Jabir ini menunjukkan bahwa air ini suci, bukan najis. Tapi apa dalil? Jadi itu adalah dalil bahwa air ini adalah air suci. Tapi apa dalil bahwa itu tidak bisa menyucikan? Penulis menyebutkan di sini, walakinnahu ghairu mutahhir li'annahu azala mani'an minas salati fa asbaha ma law uzilat bihi najasatun. Akan tapi air ini, air mustakmal yang telah digunakan untuk taharah yang wajibah ini, dia tidak menyucikan benda lain, tidak bisa kita gunakan untuk taharah. Yani dia adalah air tahir, ghairu mutahhir, karena air tersebut telah menghilangkan sebuah penghalang dari salat, yakni hadas. Fa asbaha ma law uzilat bihi najasah. Maka ini, ya, ini mirip seperti air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis. Maka itu juga air tohir. Itu nanti, ya, tidak dibahas oleh penulis. Akan tapi intinya, ya, ketika seseorang, misalnya ada najis di tangannya, kemudian tentunya ingin kita siram, ya, ingin kita sucikan tangan kita lagi dengan cara menghilangkan benda najis tersebut, di mazhab Hambali harus 7 kali. Walaupun benda najis tersebut hilang pada basuhan ke-3 misalnya, tetap harus 7. Mengapa? Basuhan pertama, ya, air yang lepas dari tangan kita itu air najis. Awalnya tahur, kemudian ketika setelah digunakan untuk menghilangkan najis ini, tapi benda najisnya tetap belum hilang. Misalnya baru hilang pada basuhan ke-3 atau ke-4. Ke-4 lah misalnya, ke-4. Maka air yang setelah lewat dari tangan kita tadi, setelah jatuh dari tangan kita, itu air najis. Basuhan kedua, benda najis tersebut masih belum hilang, maka air yang lepas dari tangan kita, itu tetap najis, air najis. Basuhan ketiga, benda najis tersebut tetap hilang, belum hilang, maka air yang lepas dari tangan kita itu adalah air najis. Basuhan keempat, saat ini baru benda najis tersebut hilang secara seluruhnya, maka air yang lepas dari basuhan keempat ini adalah air najis. Basuhan kelima, nah, benda najis tersebut sudah hilang. Akan tetapi di mazhab Hambali menyebutkan wajib untuk membasuh sebanyak 7 kali. Ya, nanti disebutkan dalilnya mungkin di bab di menghilangkan najis. Jadi harus 7 kali, harus jumlahnya ini. Maka basuhan kelima, walaupun benda najis tersebut sudah hilang ya dari tangan kita, air yang terlepas dari tangan kita pada basuhan kelima tersebut tetap najis, air najis. Basuhan keenam, maka air yang terlepas dari basuhan keenam tersebut tetap najis. Basuhan ketujuh. Sekarang berarti apa? Ini sudah basuhan yang ketujuh, sudah memenuhi kewajiban, dan kita lihat nggak ada benda najisnya lagi. Maka air yang lepas dari tangan kita ini namanya air tohir. Kalau sebelumnya air najis, basuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, najis. Basuhan ketujuh, air yang lepas darinya itu air tohir. Kenapa kok tohir? Karena dengan air ini dihilangkan najis yang ada di tangan kita. Jadi baru dihukumi najis yang hilang setelah 7 kali basuhan. Pada basuhan keempat, basuhan kelima, basuhan keenam, nah, benda najisnya sudah hilang dari tangan kita. Tetapi hukum kenajisan tangan kita masih belum terangkat. Itu di mazhab Hambali. Di riwayat yang pendapat yang muktamad di mazhab Hambali. Di mazhab Hambali ada pendapat yang lain. Tidak 7 kali, tapi 3 kali. Pendapat yang lain tidak 3 kali, tapi cukup sekali aja. Dan seterusnya. Jadi di mazhab Hambali banyak pendapat. Pendapat yang muktamad, pendapat yang baku di mazhab adalah 7 kali. Kita belajar pendapat yang baku dulu ya di kajian ini. Maka basuhan ketujuh, kita lihat benda najis sudah hilang, maka basuhan ketujuh ini sudah 7 kali basuhan, sudah memenuhi kewajiban, maka ini air tohir. Mengapa air tohir? Karena ini air ini telah digunakan untuk menghilangkan najis yang ada di tangan. Basuhan ke-8, kalau kita basuh lagi, basuhan ke-8, air yang lepas dari tangan kita pada basuhan ke-8, air tohur. Kenapa kok air tohur? Karena dia tidak digunakan untuk apa-apa, tangan kita sudah suci. Jadi air ini bukan air musta'mal. Jadi air yang basuhan ke-7 ini air musta'mal ini, air yang telah digunakan untuk mengangkat najis, menghilangkan ya, menghilangkan najis. Maka hukumnya tohir. Demikian pula air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Hukumnya apa? Hukumnya tohir juga. Wa minhu yani wa min al-ma'i at-tahir wa min at-tahir al-ma'ul qalil alladhi ghamasat fihi kullu yad al-muslim al-mukallaf an-na'im laylan nawman yanqudu al-wudu'a qabla ghasliha 3 marratin bi niyyatin wa tasbiyatin 'inda awwal al-ghasl wa dhalika wajib. Di antara jenis air tahir adalah air qalil di bawah 2 kullah. 2 kullah nanti akan disebutkan di ketika penulis membahas kategori ketiga dari air. Contoh lain dari air tohir adalah air kolil, air yang volumenya di bawah 2 kullah. 2 kullah itu satuan volume. Alladzin ghamasat fihi kullu yadil muslimil mukallafi. Yang masuk ke dalamnya seluruh tangan seorang muslim. Mukallaf, akil baligh, an-na'im, yang tidur. Lailan, tidur malam. Nauman yang kudul wudu, dengan tidur malam yang membatalkan wudu, yakni nyenyak dan lama gitu ya. Qabla ghasliha 3 marrat, sebelum mencucinya, mencuci tangannya tersebut 3 kali dengan niat dan mengucapkan tasmiyah bismillah. Ya, inda awalil ghusl, ketika hendak memulai basuhan tersebut, mencuci tangannya tersebut. Wadzalika wajib. Dan ini hukumnya wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi, falyaghsil yadayhi qabla an yadkhilahuma fil ina'i thalathan, fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu." Jika salah seorang dari kalian itu bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka cucilah tangannya, kedua tangannya, qabla an yadkhilahuma fil ina'i thalathan. Maka cucilah kedua tangannya tersebut sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu, karena salah seorang dari kalian tersebut tidak tahu di mana airnya tersebut, di mana tangannya tersebut berada semalam. Baik. Jadi dari sini kita mendapatkan faedah, orang yang baru bangun tidur, kalau dia mau memasukkan airnya ke dalam wadah air, misalnya untuk wudu, misalnya untuk macam-macam, terserah. Mau cuci muka atau mau gosok gigi, terserah. Apapun. Sebelum dia memasukkan, lihat lafaz hadisnya. Sebelum dia memasukkan kedua tangannya tersebut, atau salah satunya, ke sebuah wadah air, yakni tangannya tersebut masuk berarti ke dalam air, maka wajib bagi dia untuk membasuh tangannya tersebut 3 kali. Yakni basuhnya di luar. Disiram dengan air. Ya. Maka wajib untuk melakukannya. Mengapa? Apa illahnya? Illahnya ta'budiyah. Illahnya adalah, ini adalah murni perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ilahnya, itu pendapat di mazhab Hambali. Pendapat yang utama di mazhab Hambali. Yakni kita tidak tahu apa ilahnya. Ini murni perkara ketaatan. Seperti kemarin kita telah membahas, ya. Ketika air khalat bihil mar'ah, air yang perempuan dewasa berkhulwat dengan air tersebut, itu juga perkara ketaatan. Demikian pula di sini, mengapa kok kita dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk langsung masukin tangan kita ke wadah air, untuk misalnya untuk cuci muka misalnya. Kenapa kita dilarang? Harus cuci tangan kita 3 kali dulu di luar wadah tersebut. Mengapa? Tidak tahu. Karena illahnya ta'abudiyah, maka terapkan kaidah di mazhab Hambali dalam perkara ta'abudiyah. Apa? Kita sempitkan hukum syar'inya sesuai dengan lafaz yang disebutkan di hadis. Apa hukum syar'inya? Apa lafadznya? Idza staiqadha ahadukum, jika salah seorang dari kalian di sini berkata kepada para sahabat, oleh karena itu makanya disebutkan di sini harus tangannya muslim mukallaf, harus tangannya muslim mukallaf. Kalau tangan orang kafir enggak masalah, kalau tangannya enggak bukan mukallaf, tangan anak kecil enggak masalah. Mengapa? Karena ada kum di sini. Coba bayangkan, ini benar-benar ulama Hanabila benar-benar menyempitkan sesuai dengan lafaz hadisnya. Idza staiqadha ahadukum. Kum di sini khitabnya kepada siapa? Kepada para sahabat. Yang itu adalah muslim mukallaf. Baik, maka hukumnya adalah ini muslim mukallaf. Kita taruh di sini muslim mukallaf. Idza staiqadha, ketika bangun dari tidur, min naumihi. Bangun dari tidur. Tapi nanti di sini ada Nabi Muhammad SAW menyebutkan aina batat yaduhu. Dia tidak tahu, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tersebut tidak tahu kemana tangannya semalam, di mana tangannya semalam. Maka ini berarti harus bangun tidur malam. Bangun dari tidur malam. Ya. An-na'im laila. Orang yang tidur malam, karena ada kata batat. Fa inna ahadakum la yadri, tidak tahu. Ah, ini berarti harus tidur yang membatalkan wudu, karena kalau dia masih tahu, masih sadar, maka tidur tersebut tidak membatalkan wudu. Itu mengapa ditaruh di sini nauman yang kudul wudu. Maka apa hukumnya? Ya, hukumnya enggak boleh bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ini tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam wadah air sebelum mencucinya qabla ghusliha thalathan, thalatha marrat. Kenapa? Karena di sini qabla ayadkhilahuma fil ina'i thalathan. Perhatikan, coba perhatikan. Jadi apa, mengapa alasannya? Jadi kalau bukan muslim maka orang kafir yakni, maka enggak masalah, enggak berlaku hukum ini. Orang kafir bangun tidur langsung masukin tangannya ke wadah air, maka air tersebut enggak jadi air tohir. Kalau muslim mukallaf bangun tidur belum cuci tangan 3 kali, masukkan air, masukkan tangannya ke dalam wadah air, airnya langsung jadi air tohir. Selama air tersebut qalil, air yang di bawah 2 kullah. Kenapa? Karena ghalib al-ina' itu qalil. Ya, kondisi mayoritasnya ina', yang disebut ina' wadah itu adalah volumenya itu di bawah 2 kullah, kecil yakni. Maka itu mengapa kalau tidur, tidurnya itu tidur siang, walaupun itu tidurnya 11 jam, 10 jam, selama itu tidur siang, orang yang baru bangun tidur siang tersebut masukkan tangannya langsung ke dalam wadah air, airnya tetap air tohur. Karena apa? Karena hukum ini khusus hanya untuk orang yang tidur malam. Tidur malam pun ketika tidur malamnya itu cuma sebentar, yakni dia masih, apalagi tidurnya dalam kondisi tegak begitu ya, dia masih sadar kondisi sekelilingnya, maka ketika dia kemudian terjaga, kemudian masukkan tangannya ke dalam wadah air, air tersebut tidak menjadi air tohir. Coba bayangkan. Jadi dalil di mazhab Hambali dalam masalah ini, karena sebagian orang kalau tidak tahu dalil dan kaidahnya akan menganggap ini pendapat yang aneh. Para ulama, kaidahnya, semua ulama di seluruh mazhab, kita husnuzan pada mereka. Yakni mereka mengatakan sesuatu pendapat pasti ada dalilnya, pasti ada landasannya, pasti ada kaidahnya. Inilah kaidah yang ada di mazhab Hambali. Ini adalah perkara ta'budiyah, maka dalam perkara ta'budiyah kita menyempitkan hukum syar'inya sesuai dengan, menyempitkan hukumnya sesuai dengan lafaz hadis. Ya, mengapa? Karena ini ta'budiyah. Kalau kita tidak sempitkan, taib, ini menyebutkan tidur malam gitu ya. Ya sudah, tidur siang juga berlaku. Para ulama Hanabila akan berkata, apa dalil bahwa boleh bagi kita untuk memberlakukan hukum ini untuk juga tidur siang? Apa dalilnya? Padahal kita tahu, kita sudah mengatakan bahwa ini illahnya ta'budiyah, ini murni perkara ketaatan. Kita enggak tahu sebabnya. Nah, gimana caranya kita kemudian mengkiaskan tidur siang juga kita masukkan di sini? Kita enggak tahu apa illahnya. Illahnya ta'budiyah, murni ta'budiyah. Gitu ya. Maka itulah mengapa para ulama Hanabila memiliki pemikiran ini. Karena illahnya ta'budiyah, kita enggak bisa sembarangan memasukkan kasus-kasus lain yang itu tidak disebutkan di dalil. Yakni kias. Enggak bisa kita menerapkan kias di sini. Illahnya ta'budiyah. Ya, lafaz hadisnya begini. Illahnya kita enggak tahu, yakni ta'budiyah. Illah ta'budiyah itu maksudnya kita enggak tahu. Ini murni berarti perkara kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya saja, selesai. Karena illahnya kita tidak tahu, lafaznya sudah jelas, enggak boleh kita sembarangan, lebih baik kita hati-hati. Lebih enggak boleh kita sembarangan masukkan kasus yang itu tidak ada di lafaz hadis tersebut. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.